wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Perkara yang pertama yaitu ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Sampai di sini kita pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita baca selanjutnya, penulis mengatakan ats-tsaniyah. Perkara yang kedua yang wajib kita pelajari yaitu al-amalu bihi, mengamalkannya. Maksud daripada mengamalkannya di sini adalah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari tadi. Mengamalkan ilmu yang merupakan konsekuensi dari ilmu yang dipelajari. Semisal kita belajar tentang beriman kepada Allah, mengenal Allah, maka kita mengamalkan konsekuensi dari keimanan tersebut. Semisal kita belajar tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengamalkan konsekuensi dari pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Begitu juga ketika kita mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, maka konsekuensinya adalah mengamalkan Islam tersebut. Ini yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan para ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wathan. Seorang yang berilmu dengan ilmunya tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka orang tersebut disiksa sebelum penyembah berhala. Yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man tus'aru bihi munnar yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat adalah yaitu seorang yang berilmu, menuntut ilmu, tetapi dia mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, agar dikatakan sebagai ahli ilmu, agar dikatakan sebagai ulama, bukan karena Allah, agar dikatakan sebagai ahli baca Al-Quran. Yang kedua, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi dia ingin dikatakan sebagai seorang pemberani, bukan karena i'la'u kalimatillah, bukan karena ingin meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah di jalan Allah agar dikatakan sebagai orang dermawan, bukan ingin menjalankan harta di jalan Allah semata. Maka ini juga contoh orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Maka benar perkataan pepatah tadi, wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wathan. Orang yang berilmu, yang berilmu dengan ilmunya sebelum mengamalkannya, maka dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Oleh karenanya, pada malam ini saya ingin menyebutkan bahwa buah ilmu adalah beramal. Buah ilmu adalah beramal. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan apapun, niscaya Allah pahamkan agama kepadanya. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan apapun, niscaya Allah akan pahamkan agama kepadanya. Kata-kata kebaikan di sini maksudnya umum. Kebaikan apapun, kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, umum. Kebaikan apapun. Maka siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah pahamkan agama kepadanya. Ada penjelasan menarik dari para ulama tentang hadis ini. Seperti misalkan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Wa hadza idza urida bil fiqhi al-ilmul mustalzimu lil amal." Perhatikan baik-baik hadisnya tadi, saya ulangi. Perhatikan, siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan apapun di dalam dirinya, niscaya Allah pahamkan agama kepadanya. Niscaya Allah pahamkan agama kepadanya. Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Qayyim berkata di sini, hal ini jika diinginkan, yang dimaksud dengan dipahamkan agama kepadanya adalah pemahaman agama yang dibarengi dengan amal. Dipahamkan agama yang dibarengi dengan amal. Wa amma in urida bihi mujarradul ilm. Adapun jika dimaksud hanya sekedar berilmu tidak mengamalkan, fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bihi khairan. Maka tidak menunjukkan bahwa siapa yang berilmu agama maka diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud perkataan beliau adalah siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan agama kepada dia. Pemahaman agama yang dimaksud di sini adalah pemahaman agama yang dibarengi dengan amal. Adapun sekedar paham agama tetapi tidak mengamalkan, maka ini bukan tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Tahu bahwa salat 5 waktu diwajibkan oleh Allah, tetapi dia tidak salat. Tahu bahwa berjamaah bagi laki-laki pendapat yang benar diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak berjamaah. Ini ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan padanya. Tahu bahwa puasa Ramadan wajib untuknya, tetapi dia tidak berpuasa Ramadan. Dia sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan atau bahkan tidak puasa sama sekali. Ini ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan padanya. Tidak masuk ke dalam hadis tadi. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan apapun, niscaya dipahamkan agama kepadanya. Paham agama yang dimaksud di sini adalah pemahaman agama yang dibarengi dengan amal. Bukan pemahaman agama yang sekedar hanya mengetahui tetapi tidak diamalkan. Tahu bahwa riba haram, akan tetapi dia masih main leasing, masih berhutang riba, kredit rumah riba, kredit motor riba, kredit mobil riba. Maka ilmu ini tidak mendatangkan kebaikan untuknya. Tahu bahwa kesyirikan diharamkan, tetapi dia masih melakukan kesyirikan, maka pengetahuan ilmu tersebut tidak bermanfaat untuknya. Bukan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis tadi. Siapa yang diinginkan kebaikan, niscaya Allah pahamkan agama atasnya. Maka ini perkataan agung dari Imam Al-Qayyim rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Wa hadza idza urida bil fiqhi al-ilmu al-mustalzimu lil 'amal. Ini yang dimaksud adalah pemahaman agama yang berkonsekuensi dibarengi dengan amal. Adapun hanya sekedar berilmu tanpa amal, maka bukan ini yang dimaksudkan dalam hadis, dan dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin menyebutkan agar kita semangat untuk mengamalkan ilmu, maka saya akan sebutkan beberapa poin. Mungkin bisa antum tulis, bisa Bapak Ibu saudara-saudari tulis, yaitu penyemangat mengamalkan ilmu. Hal-hal yang menyemangati seseorang mengamalkan ilmu. Yang pertama, ilmu dan amal adalah tujuan penciptaan kita. Kita ini diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan?" Apakah kalian mengira kalian telah kami ciptakan sia-sia? Tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah iseng buat kita begitu saja. Enggak. Wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Ya. Semua akan dimintai permintaan pertanggungjawaban. Maka ilmu dan amal adalah tujuan penciptaan makhluk. Ayat yang saya sebutkan tadi surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tujuan penciptaan makhluk adalah berilmu dan beramal. Di antaranya surat Al-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan dua. Mengilmui ibadah tersebut, kemudian mengerjakan ilmu tentang ibadah tersebut. Makanya penyemangat pertama agar mengamalkan ilmu adalah ketahui baik-baik bahwasanya ilmu dan amal tujuan penciptaan kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat penyemangat yang kedua agar kita semangat mengamalkan ilmu yang kita dapati, apapun itu bentuknya. Ketahui baik-baik bahwa seorang makhluk akan ditanya tentang ilmu yang dia miliki di hari kiamat. Kita semua akan ditanya tentang ilmu yang kita miliki di hari kiamat. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki kita di hadapan Allah sampai selesai pertanyaan tentang ilmu kepada kita. Ilmu yang kamu miliki untuk apa? Ilmu yang kamu miliki, kamu kerjakan bagaimana? Itu yang akan ditanya pada hari kiamat. Maka ketika mengenal ini, kita akan semangat untuk mengamalkannya agar kita bisa selamat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Salah satunya adalah an ilmihi fi ma fa'al. Tentang ilmunya dia amalkan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Makanya seorang sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna ma akhsha yaumal qiyamah an yunadi rabbi ala ru'usil khalaiq fa yaqul ya Uwaimir, Mada amilta fima alimta." Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada hari kiamat yaitu ketika Allah memanggilku di hadapan seluruh makhluk. Alhamdulillah. Kemudian Allah berkata kepada Abu Darda yang nama aslinya Uwaimir, "Wahai Uwaimir, apa yang engkau amalkan dari ilmu yang engkau ketahui. Ini menunjukkan bahwasanya penyemangat ilmu, penyemangat mengamalkan ilmu adalah kita harus meyakini bahwa ilmu yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Penyemangat yang ketiga, ilmu yang kita miliki agar kita bisa mengamalkannya dan semangat untuk mengamalkannya, meyakini baik-baik bahwa apabila ilmu tidak diamalkan, diancam siksa. Meyakini baik-baik, ilmu jika tidak diamalkan, diancam siksa. Dan ingat Pak, ilmu tersebut baik berupa perintah ataupun larangan. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Maka diancam hari kiamat, barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya. Di antara ancamannya disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 2-3. Yang menunjukkan bahwa yang tidak mengamalkan ilmu mendapatkan murka yang besar dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan? Cuma berbicara, cuma omong saja, tetapi tidak mengamalkan. Kabura maqtan 'indallah. Murka yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, an taqulu ma la taf'alun. Yaitu kalian mengucapkan apa yang tidak kalian ucapkan. Lihat lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ancaman bagi siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkannya, di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bi rajulin yaumal qiyamah." Didatangkan seseorang pada hari kiamat, "Fayulqa finnar," lalu dimasukkan ke dalam neraka, "Fatandaliqa aqtabuh," maka di dalam neraka usus-usus perutnya keluar. "Wa yaduru biha kama yaduru al-himaru birraha." Dan dia berputar-putar, berkeliling-keliling di dalam neraka sebagaimana keledai berkeliling-keliling di dalam gembalaannya. "Fayatihi ahlun nar," lalu penghuni neraka mendatanginya. "Fayaqulun," dan berkata, "Ai fulan, wahai fulan, ma sya'nu? Apa ada apa gerangan engkau? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah engkau memerintahkan kepada kami tentang kebaikan, mencegah dari kami tentang keburukan, kemungkaran? Maka orang itu menjawab, "Bala, iya betul. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati." Aku memerintahkan kepada kalian perihal yang ma'ruf, kebajikan, tapi aku tidak mengerjakannya ternyata. Dan aku melarang kalian tentang hal yang mungkar, ternyata aku melanggarnya. Ini siksa yang pedih bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya, hanya berbicara tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan di dalam cerita perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada beberapa kejadian, ada 13 kejadian yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 13 tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang didatangkan bil maqariyah, gergaji-gergaji dari api neraka, min nar, bil maqaridhi min nar. Kemudian ketika didatangkan gergaji tersebut dari api neraka, maka tuqradhu lisanuhum wa shifahuhum, lisan mereka digergaji dan juga bibir-bibir mereka digergaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Subhanallah, ma hadha ya Jibril?" Maha suci Allah, apa ini wahai Jibril? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Jibril alaihi salam, Jibril alaihissalam berkata, "Hadhi hum khutaba'u ummatik." Mereka adalah para penceramah dari umatmu yang tidak mengamalkan apa yang mereka ceramahkan. Alhamdulillah. Ini hadis mengiyang-ngiyang setiap kali berceramah. Bahkan saya mungkin kalau boleh lepas tugas, jadi bapak ibu saudara saudari sekalian, duduk di bawah tidak mengajar manusia. Akan tetapi kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk beristighfar. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia sejenis malaikat. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Lau lam tudhnibu ladhahaballahu bikum walaja'a biqawmin yudhnibun hatta yastaghfiru." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan wafatkan kalian karena kalian sejenis dengan malaikat. Tidak ada gunanya hidup di dunia. Akan tetapi kemudian Allah mendatangkan suatu kaum yang berdosa sampai mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sangat berat siksa orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, terutama orang-orang yang suka berceramah di hadapan kaum muslimin. Penyemangat yang keempat, agar kita semangat mengamalkan ilmu yang telah kita amalkan. Dan saya berpesan, termasuk orang yang tanda orang yang sukses hijrahnya, yang asalnya hidupnya tidak menentu. Kadang dia ingin ibadah, dia ibadah. Kadang dia ingin maksiat, dia maksiat. Yang asal hidupnya jauh dari jalan Allah, kemudian dia bertobat kepada Allah. Maka ketahuilah, orang-orang yang bertobat ini, yang berhijrah ini, yang berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, isi hijrahnya dengan amal. Isi hidupnya dengan amal. Penyemangatnya yang keempat diantaranya yaitu beramal penyebab masuk surga. Beramal penyebab masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang surga, dan penyebabnya adalah amal. Di antaranya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 43. Al-A'raf ayat 43. Wa tilk wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka dipanggil pada hari kiamat. Itulah surga yang kalian mewarisinya, yang kalian miliki surga itu, disebabkan karena apa yang telah kalian amalkan. Al-jannah laysat bil amani. Surga bukan dengan angan-angan. Surga harus usaha. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Dia harus mengerjakan sholat subuh saat mata masih mengantuk. Dia harus sabar saat istri mengomel. Dia harus usaha yang halal saat susah ekonomi dan semisalnya. Harus usaha hal-hal yang mungkin sulit bagi dia dan dia benci. Tetapi ujung-ujungnya adalah surga disebabkan amal. Lihat ayat yang lain, surah An-Nahl ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan yang baik, maka para malaikat mengatakan kepada orang-orang tersebut, "Salamun 'alaikum." Wahai kalian, keselamatan atas kalian. Silahkan masuk ke dalam surga disebabkan amal kalian. Maka penyemangat yang keempat, agar kita bersemangat mengamalkan ilmu yang kita dapati, walaupun kecil, walaupun hanya sunnah memakai sendal dengan kaki kanan, kita amalkan itu dan kita rasakan kita sedang mengamalkan ilmu, maka ini adalah amalan yang sangat luar biasa di sisi Allah. Walaupun memakai baju dengan tangan kanan duluan, memakai celana bagian kanan, menyisir bagian kanan. Perkara-perkara yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian manusia. Walaupun tidur di samping badan kanan. Walaupun hanya sekedar itu. Tetapi itu sunnah Rasul, ilmu yang semestinya diamalkan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini penyebab masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, para ulama mengatakan idza sami'ta sunnatan fa'mal biha walau marratan takun min ahliha. Jika engkau mendengar satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakan ajaran tersebut. Walaupun hanya sekali, maka niscaya engkau termasuk orang yang ahlu sunnah, mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penyemangat yang keempat, yang kelima dari penyemangat mengamalkan ilmu, yaitu kalau kita lihat bagaimana para manusia yang mulia-mulia, yaitu para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in rahimahumullah, mereka sangat bersegera mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Di antara cerita yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang kisah Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu di rumah. Karena mungkin terlalu letih, terlalu capek. Maka beliau minta kepada bapaknya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta pembantu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Awala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadim?" Maukah engkau aku beritahukan yang lebih baik daripada pembantu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Idza awaiti ila al-firashi tusabbihina Allah 33 wa tahmidinahu 33 wa tukabbirinahu 33." Jika engkau ingin tidur agar kuat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, jika engkau ingin tidur, ucapkanlah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Itu hadisnya. Itu ilmunya. Pengamalannya bagaimana? Ali bin Abi Thalib, sang suami yang mendengar hadis tersebut, beliau mengatakan, "Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan amalan tersebut. Setiap kali ingin tidur, niscaya aku mengamalkannya semenjak aku mendengar hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat bagaimana bersegeranya para ulama terdahulu dari para sahabat mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Maka bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkannya bahkan walau dalam keadaan genting ketika perang. Seperti misalkan ketika di zaman beliau, beliau disibukkan dengan perang Siffin. Itu perang antara kelompok beliau dengan kelompok Ali, kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, disebabkan karena ingin mencari darah Utsman bin Affan. Dalam keadaan genting, kata Ali bin Abi Thalib, "Wala lailatul Siffin." Bahkan tidak di dalam malam perang aku tidak pernah tinggalkan. Membaca itu sebelum tidur. Ini menunjukkan bagaimana para ulama terdahulu semangat mengamalkan ilmunya. Contoh yang lain lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 raka'ah fi yaumin wa lailah, buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Siapa saja yang salat 12 rakaat sehari semalam, niscaya dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Maksudnya 12 rakaat tersebut adalah salat-salat rawatib, qabliyah ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Baik. 12 rakaat. Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan itu semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha semenjak mendengar hadis ini jangan pernah tinggalkan itu. Wa qala Ambasah, Ambasah yang meriwayatkan hadis ini, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min ummi Habibah." Ummu Habibah meriwayatkan kepada Ambasah. Ambasah mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku mendengar dari Ummu Habibah." Qala Amr bin Aus, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah." Ambasah meriwayatkan kepada Amr bin Aus. Amr bin Aus mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan itu semenjak aku mendengarnya dari Ambasah." Terus seperti itu, subhanallah. Ini bagaimana semangatnya para ulama salaf terdahulu mengamalkan hadis, mengamalkan ilmu. Nah, silakan azan dulu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyemangat yang keenam dari penyemangat mengamalkan ilmu adalah ilmu yang diamalkan akan menetapkan di dalam hati atau akan menetap di dalam hati. Akan selalu ingat. Jika ilmu tersebut diamalkan, maka itu akan membuat kita ingat dengan ilmu tersebut. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab Zammu man lam ya'mal bi'ilmih, tercelanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hatafa bil ilmi al-amal, fa in ajabahu wa illa irtahal." Hatafa bil ilmi al-amal. Artinya ilmu akan tetap dengan amal. Ilmu akan memanggil dengan amal. Kalau seandainya diamalkan, maka ilmu tersebut akan tetap. Kalau tidak, maka akan hilang. Kalau tidak, maka akan hilang. Yang ketujuh, penyemangat mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu adalah dakwah yang paling utama, yang paling mengena. Mengamalkan ilmu adalah dakwah yang paling mengena. Seperti orang tua ingin mengajari anaknya ilmu agama, maka dia amalkan. Tidak perlu dia kadang-kadang dia tidak perlu duduk, "Nak, duduk sini saya ajari." Dia sendiri mengamalkannya. Maka itu termasuk daripada dakwah yang paling sukses. Mengamalkan ilmu adalah cara berdakwah yang paling utama. Seperti misalkan kisah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Umar bin Abi Salamah bercerita, "Kuntu gulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku saat itu berumur di bawah 10 tahun di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa kanat yadi tatishu fi shahfa." Waktu itu ceritanya makan bersama-sama dalam satu nampan. Satu talam makan. Karena ini anak masih kecil, maka tangannya ke sana kemari. Dia mengambil yang di sana, dia mengambil yang di sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, wahai gulam, samillah. Kalau kamu makan ucapkan bismillah." Langsung dicontohkan oleh Rasulullah, bismillah. "Wa qul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu." Dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di depanmu." Tidak makan apa yang ada di depan orang lain, tetapi makanlah apa yang ada di depanmu. Ini adab-adab makan bersama. Maka Umar bin Abi Salamah ketika sudah dewasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka beliau mengatakan, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Maka masih saja begitulah caraku makan semenjak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya mengamalkan ilmu cara berdakwah yang paling utama. Cara berdakwah yang paling utama. Suami ingin mendakwahkan ilmu kepada istrinya, maka dia duluan yang mengamalkan ilmunya. Dia duluan yang sholat malam, dia duluan yang baca Quran, dia duluan yang pergi ke masjid, dia duluan yang bersedekah, dia duluan yang berakhlak baik, dia duluan yang berkata-kata baik. Bagaimana mau mengajari istrinya sedangkan dia sendiri tidak baik? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyemangat ilmu yang lain adalah tercelanya orang yang tidak mengamalkan ilmu. Tercelanya orang yang tidak menyibukkan diri dengan amal. Contoh misalkan, di zaman sekarang banyak orang yang hafal Quran. Bahkan anak-anak kecil. Tetapi bukan itu tujuan dari Quran. Quran tujuannya bukan hanya sekedar dihafal, tetapi dibaca, diamalkan. Coba perhatikan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Unzilal Quran liya'mala bih." Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. "Fattakhadha an-nasu tilawatahu 'amalan." Maka sebagian manusia menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan. Enggak, Al-Quran itu isinya diamalkan, bukan hanya sekedar menghatamkan Quran, menghatamkan hafalan. Ya, makanya Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis mengatakan, "Annahum iqtasaru 'ala tilawah wa tarakul 'amal bih." Sebagian orang menyibukkan dirinya dengan menghafal, menghafal, menghafal, tapi tidak mengamalkan. Itu yang dimaksud oleh Al-Hasan Al-Basri. "Unzilal Qur'an liyu'mala bih, fattaqadhan nasu tilawatahu 'amalan." Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Tetapi manusia menjadikan baca Qur'an sebagai amalan. Tidak diamalkan. Ya, bacaannya sebagai amalan, tetapi tidak diamalkan. Ini keliru para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selesai pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Jadi saya malam ini cuma membahas masalah al-amalu bihi. Ats-tsaniyah al-amalu bihi. Ilmu yang kedua yang patut dipelajari adalah mengamalkannya, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari tadi. Wallahu a'lam. Apakah termasuk berilmu tapi tidak beramal ketika seseorang mengetahui amalan sunnah tetapi ia tidak mengerjakannya, hanya mengerjakan yang wajib saja? Iya, ini termasuk tidak mengamalkan ilmu. Orang-orang terdahulu mengatakan, "Kana salaf ya'maluna sunnah li'annaha sunnah, wa an-nasu al-yawm yatrukuna sunnah li'annaha sunnah." Perhatikan perkataan ini baik-baik. Para sahabat terdahulu mengamalkan sunnah, ajaran Rasul, karena dianggap, para sahabat terdahulu mengamalkan amalan yang nilainya sunnah, enggak wajib. Tetapi mereka amalkan karena mereka menganggap itu adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sunnah, tetap mereka amalkan. Orang-orang sekarang meninggalkan sunnah yang merupakan ajaran Rasul karena hanya dianggap sebagai hukumnya sunnah. Nah, ini keliru. Sunnah aja. Tetap itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalkan. Termasuk tidak mengamalkan adalah tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah. Wallahu alam. Bagaimana berdakwah dengan keluarga dekat, terutama orang tua yang efektif? Maksudnya berdakwah kepada orang tua bagaimana? Para ikhwah, Sekali lagi, ketika kita berdakwah kepada orang tua, maka gunakan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, doa. Doakan orang tua agar bisa menerima dakwah, agar bisa lebih orientasi akhirat, agar bisa menerima sunnah Rasul, meninggalkan maksiat, mengerjakan kewajiban. Doakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa, senantiasa doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan, yang pertama. Yang kedua, hendaklah merendah diri di hadapan orang tua. Wahfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan letakkan atau turunkan kedua sayapmu dengan merendahkan diri di hadapannya karena kasih sayang terhadap orang tua. Ketika kita mendakwahi, jangan sombong. Rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan orang tua. Jangan sombong. Yang ketiga, gaulilah mereka dengan baik. Ketika kita mendakwahkan ilmu, maka dakwahkanlah ucapan yang baik, kelakuan yang baik, tidak marah-marah, tidak mengangkat suara, tidak menunjuk dengan tangan, tidak menceleng-celeng. Ya, dakwahkan yang baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumu uff." Jangan kamu katakan untuk keduanya perkataan uff. Para ulama mengatakan, kalau ada perkataan yang lebih rendah derajatnya menunjukkan kepada kekesalan daripada uff, Allah akan sebutkan. Artinya uff itu sudah paling rendah. Itu tidak boleh kita katakan kepada orang tua kita. Nah, begitu cara mendakwahi orang tua. Wallahu a'lam. Dikehendaki kebaikan oleh Allah, dipahamkan agama. Apakah orang yang tidak paham agama berarti tidak dikehendaki kebaikan atas seseorang manusia? Lalu bagaimana kaitannya dengan IQ seseorang yang bodoh? Memahami agama bukan hanya butuh IQ, tetapi butuh hidayah. Ilmu agama bukan hanya sekedar menghafal, tetapi pengamalan. Ilmu agama tidak seperti ilmu matematik, wahai saudaraku. Ilmu agama tidak seperti ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial. Enggak. Ilmu agama, ilmu dari Al-Quran dan Hadis, membutuhkan ilmu dan amal dan petunjuk dari Allah. Ya, ada orang-orang yang mungkin dihitung IQ-nya rendah, akan tetapi dia berilmu, beramal akan ilmu agama. Maka benar, siapa yang tidak dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala berarti diinginkan keburukan untuk dirinya. Maka lihat persentase ilmu agama dalam diri kita. Berapa banyak ilmu agama yang kita miliki, dari mulai akidah kita. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Berapa banyak ilmu yang kita ketahui tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang umrah, tentang macam-macam perkara agama. Maka itu berarti tanda kebaikan dalam diri kita. Sebesar ilmu agama yang kita miliki, sebesar itu pula tanda kebaikan dalam diri kita. Maka jangan bosan-bosan menuntut ilmu agama. Lalu kalau seandainya IQ-nya rendah, kemudian dia bodoh tentang ilmu agama, maka kita katakan tidak. Ilmu agama tidak membutuhkan hanya IQ. Tetapi ilmu agama membutuhkan ilmu dan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihati saya sering lupa dalam mengamalkan ilmu, padahal saya tahu terhadap ilmu tersebut. Contoh zikir sebelum tidur. Maka tadi nasihatnya ada berapa tadi? Hah? 8. Ingat-ingat itu untuk menyemangati kita untuk mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu. Apa itu akidah Maturidiyah? Apa bedanya nyanyian dan dengan nasyid? Akidah Maturidiyah mungkin pada saat yang akan datang saya akan jelaskan. Ya, karena ini memerlukan pembahasan yang panjang. Adapun bedanya nyanyian dengan nasyid, sama nyanyian. Saya sering sekali ditanya tentang ini karena ada syubhat yang dilontarkan bahwa nasyid itu adalah nyanyian yang dibolehkan. Wahai saudaraku, nasyid itu dibolehkan di dalam agama Islam. Tetapi dia beda dengan nyanyian. Nyanyian diharamkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minan nas man yashtari lahu al-hadits liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli perkataan-perkataan yang melalaikan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ulama dari para sahabat ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'i, mengatakan lahwal hadis, perkataan yang melalaikan di sini adalah nyanyian. Bahkan beliau bersumpah itu adalah nyanyian. Maka di sini semua nyanyian, baik nyanyian yang katanya adalah religi, tidak religi, islami, tidak islami, masuk diharamkan di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada, Pak, tidak ada pengecualian di dalam Al-Quran dan di dalam perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Semua nyanyian pasti melalaikan. Dan nyanyian beda dengan nasyid. Nasyid, seseorang boleh bernasyid dan dia bukan nyanyian. Dia adalah sebuah syair-syair yang diucapkan. Biasanya ketika mau berperang untuk lebih semangat, ketika dalam perjalanan menghilangkan rasa jenuh, itu pun dengan syarat-syarat. Syaratnya nasyid tidak bisa dijadikan sebagai bentuk ibadah. Nasyid tidak boleh dijadikan untuk berdakwah. Nasyid tidak boleh dibarengi dengan musik. Nasyid tidak boleh mengalahkan Al-Quran dan zikir-zikir yang disyariatkan dalam agama Islam. Itu syarat-syarat bernasyid. Dan tidak boleh seseorang menyibukkan dirinya dengan nasyid. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya nyanyian itu ada yang islami dan nyanyian bisa mendatangkan hidayah, maka mana dalilnya? Sebutkan dalil bahwa nyanyian bisa mendatangkan hidayah. Bukan hanya sekedar perasaan ataupun apa yang terlihat. Kita perlu dalil. Ya, wallahu a'lam. Apakah adab itu di atas ilmu? Saya pernah mendengar adab sebelum ilmu, ilmu sebelum beramal. Mana yang lebih diprioritaskan? Ini sudah kita bahas. Makanya sebelum kita bahas kitab ini, matan ini, maka kita membahas muqaddimah-muqaddimah. Ya, kajian-kajian tematik sekitar 3-4 kajian. Salah satunya adalah kita pernah membahas dengan kajian lelah menuntut ilmu. Di situ kita sebutkan adab-adab dalam menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam. Apakah boleh memakai kawat gigi atau behel? Maka jawabannya boleh jika untuk pengobatan. Adapun untuk kesehat, untuk penampilan ataupun untuk kecantikan, maka diharamkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimat wal mustawshimat wal wasilat wal mustawsilat wal mutafallijat lil husn al mughayyirat li khalqillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato dan wanita-wanita yang mengerik alisnya dan wanita-wanita yang minta dikerik alisnya dan wanita-wanita yang merenggangkan giginya karena kecantikan, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadisnya. Bagaimana hukumnya seorang istri yang tidak pernah nurut sama suami? Contohnya, suami melarang ke kajian sendirian dengan alasan pulang kemalaman, takut kalau ada apa-apa di jalan, ditambah lagi si istri sering sakit-sakitan terus, tidak bisa capek. Mohon nasihatnya, Ustaz. Kebetulan istri saya hadir ada di sini. Saya nasihatkan sebuah perkataan ulama, ijma. Ulama berijma, bersepakat, la takhruj zawjah illa biizni zawjiha. Tidak boleh seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya. Tidak boleh. Ini ijma para ulama. Walaupun dalam keadaan menuntut ilmu agama. Apalagi alasan-alasan yang tadi disebutkan oleh sang suami adalah alasan syar'i. Takut keamanan, takut sakit, dan itu sebenarnya rasa sayang suami terhadap istrinya. Maka tidak boleh keluar kalau tidak diizinkan oleh suami. Tetapi suami lebih baik dia menemani istrinya untuk menuntut ilmu agama. Dan kalau seandainya suami melarang istrinya untuk menuntut ilmu agama di masjid, maka konsekuensinya sang suami mengajari istrinya ilmu agama. Ya, wallahu a'lam.